بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, karunia nikmat yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, di malam-malam bulan Syaban, di penghujung bulan Syaban, kita masih diberikan kemudahan untuk beraktivitas dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi, semoga Allah mempertemukan kita dengan sebuah bulan yang penuh dengan barakah, sebuah bulan yang mubarak, yakni bulan Ramadhan, sebuah bulan yang Allah agungkan dan muliakan, bulan yang dinanti-nanti oleh para pencari kebaikan, orang-orang yang haus dengan amal dan beramal dan ibadah. Mereka berharap dan sangat berharap untuk berjumpa dengan bulan yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan bulan Ramadan ini dengan penuh kesehatan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengisi bulan tersebut dengan berbagai aktivitas ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum. Berikutnya insyaallah kita melanjutkan untuk membaca Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kita sampai pada bab yang ke-12, bab la yasubbu walidayhi. Bab 6, tidak boleh mencela atau mencaci kedua orang tua, kedua orang tua. Kita sedikit melompati 6 dari bab yang 11. Ana pikir sudah terwakili pada bahasan yang sebelumnya. Pada bab yang ke-12 ini, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meletakkan sebuah bab tentang larangan, tentang diharamkannya mencela mencaci kedua orang tua. Mencela mencaci bukanlah akhlak seorang muslim. Mencari, mencaci dan memaki kepada muslim yang lainnya adalah perbuatan kefasikan. Nah, seorang muslim adalah menampilkan kata-kata yang mulia, ucapan-ucapan yang menyenangkan. Demikianlah muslim yang sebenarnya, sopan, santun, termasuk santun dalam ucapannya. Nah, al-muslim Man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah bila kaum muslimin yang lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim yang sejati. Seorang telah mengikrarkan syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketahuilah bahwa Islam sama menjunjung tinggi nilai akhlak wal adab. Di antaranya menjaga lisan, tutur kata. Sibabul muslim fusuq wa qitalu kufrun. Mencela, mencaci kepada seorang muslim adalah tindakan kefasikan, perbuatan yang tercela, yang Rasul katakan fusuq, perbuatan fasik. Iyadan billah. Lalu bagaimana kalau seandainya dia mencela kedua orang tuanya? Tentu ini sebuah dosa yang besar, sebuah tindakan yang sangat aib, tercela, nista. Namun, apa mungkin seorang anak berani mencela orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, mencela, mencaci, memaki orang tuanya? Jawabannya tidaklah mustahil terjadi di masa-masa yang semacam ini. Nah, seorang anak walaupun ia dilahirkan oleh ibundanya, walaupun dari kecil diasuh, dididik, dibesarkan oleh orang tua, namun di masa yang semacam ini kita jumpai sebagian anak-anak ini lancang, keras, mencaci, melaknat kepada kedua orang tuanya. Nah, atau dia berbuat sesuatu dengan sebab itu akhirnya mencela kedua orang tuanya. Dengan perbuatannya menyebabkan akan dicela kedua orang tua tersebut. Gambarannya adalah apa? Seseorang yang mencela orang tua kawannya, mencela orang tua tetangganya, maka dengan sebab itu tetangganya akan mencela kedua orang tuanya. Maka dengan sebab semacam ini dia jatuh dalam sebuah dosa yang besar. Karena dengan tindakannya itu apa? Orang lain mencela kedua orang tuanya. Lalu bagaimana masa andainya dia sendiri? Dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan ucapannya mencaci, mencela orang tuanya sendiri? Gambaran yang kedua tadi, dia mencela orang lain, mencela orang tua tetangga. Ya akhirnya tetangga itu mencela kedua orang tuanya. Dengan sebab ini, dengan sebab ini, gara-gara dia mencela, mencaci, memaki orang tua tetangganya, kemudian dicaci dan dimaki orang tuanya sendiri, dia pun jatuh dalam sebuah dosa yang besar. Lalu bagaimana dosanya kalau dia sendiri mencaci dengan lisannya, memaki dengan kata-katanya kepada orang tuanya? tentunya dosanya lebih besar lagi dan lebih berat. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan dalam riwayat yang sahih, minal kabairi ayastumar rajul walidayhi faqalu kaifa yastum, qala yastumur rajul fayastum abahu wa ummahu. Termasuk dari dosa yang besar, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari dosa yang besar. Karena dosa yang besar ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, sebuah dosa yang membutuhkan taubat dari seorang hamba. Jika seorang muslim atau muslimah meninggal dunia dalam kondisi ia belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya, maka dia masih memiliki tanggungan yang besar. Berbeda dengan dosa-dosa kecil, ia akan terhapus dengan amal ibadah yang lainnya, puasa, sholat, sedekah. Nah, ini semua bisa menghilangkan, menghapus dosa-dosa kecil walaupun dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kabair ini, ketika dia meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, dan bisa jadi Allah menyelesaikan dengan memberikan hukuman azab, siksa di neraka nanti. Ikhwan fillah barakallahu fikum, termasuk dosa-dosa besar, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ayastum ar-rajul walidayhi, seseorang yang mencaci dan memaki kedua orang tua, termasuk dosa yang besar adalah memaki kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, sedikit mengingkari, apa mungkin ada seorang anak mencaci dan memaki kedua orang tuanya? Memang di masa yang penuh keutamaan, di masa yang penuh kemuliaan, agak aneh, ganjil dan asing, masa ada seorang anak mencaci orang tuanya? Namun di masa-masa fitnah, di masa-masa menyebar luas kebodohan, di masa-masa mulai kaum muslim meninggalkan majalisul ilm, mulai meninggalkan ilmu-ilmu Islam, tersebar luasnya berbagai maksiat dan kejahilan, nam tidak menutup kemungkinan nam banyak anak-anak yang mencaci dan maki kedua orang tua, imma secara langsung atau dengan sebab nam dosanya, akhirnya orang lain mencaci dan maki kedua orang tuanya. Yang kedua tadi, dengan sebab dia salah berbuat dosa kepada orang lain, mendzalimi orang lain, akhirnya orang lain mencaci dan memaki kedua orang tuanya, ini pun sebuah dosa yang besar. Lalu bagaimana kalau dia sendiri yang mencaci maki orang tuanya? Para sahabat bertanya, bagaimana seorang itu berani mencaci dan memaki orang kedua orang tuanya? Kala Nabi menjelaskan, yastumur rajula fayastuma abahu wa ummah. Ketika seseorang mencaci orang lain, akhirnya orang lain mencaci maki kedua orang tuanya, maka mencaci maki orang tua ayahanda dan ibundanya. Dengan sebab itu, nah, inilah makna seseorang yang mencaci maki orang tua, yaitu apa? Dia berbuat sesuatu, mencaci maki orang lain, orang lain mencaci maki orang tuanya, maka ini ibarat dia sendiri mencaci maki orang tuanya. Kenapa? Karena kesalahan dia, kedzaliman dia yang mengakibatkan orang lain mencaci maki orang tuanya. Maka ini adalah seperti dia mencaci maki orang tuanya dia sendiri. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma anhum, Abdullah seorang sahabat, Amr juga seorang sahabat, Al-As juga seorang sahabat, sehingga tiga-tiganya ini adalah para sahabat. Ini keluarga masya Allah, dari kakek, dari bapak, dari anak, tiga-tiganya adalah termasuk dari deretan para sahabat yang mulia. Abdullah sendiri, Amr sendiri, dan juga Al-As radhiyallahu anhum jami'an. Nah, keluarga yang salihin, dzurriyah yang salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyah thayyibah. Ya Rabb, semoga Allah menganugerahkan kepada kita dzurriyah yang thayyibah, yang salihah. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, beliau menjelaskan, minal kabair, termasuk dosa yang besar. Kalau tadi riwayat yang marfu dari baginda Nabi sendiri yang menyampaikannya, sekarang riwayat yang mauquf, pernyataan, statement dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini hadithun mauquf, sebuah riwayat yang bersumber dari ucapan sahabat, namanya mauquf. Kalau sebuah riwayat yang bersumber dari ucapan Rasul atau perbuatannya atau takrirnya adalah hadithun marfu'. Nah, dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu jami'an, beliau juga menegaskan, termasuk dari bagian dosa-dosa besar, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, an tasabbab ar-rajul liwalidayhi. Seseorang tindakannya, perbuatannya menyebabkan dicaci maki orang tuanya. Dia salah dalam berbuat, dia salah dalam bertetangga atau berkawan, gara-gara mungkin kedzaliman dia, gara-gara salah ucap atau salah tingkah laku atau dosa yang ia perbuat atau mengganggu tetangganya, akhirnya dicaci maki orang tuanya. Dengan sebab itu dia sendiri mendapat dosa yang besar. Di sini bahaya mencaci maki orang lain. Nah, mencaci maki orang lain sebuah kefasikan. Dengan sebab itu dicaci dan dimaki orang tuanya menjadi dosa yang sangat besar, iyadzan billah. Mencaci sendiri nafsu asab, mencaci sendiri walaupun kepada tetangganya, orang lain, temannya, itu sebuah dosa kefasikan. Sibabul muslim fusuq wa qitalu kufrun. Mencaci memaki seseorang sebuah tindakan kefasikan, membunuhnya sebuah kekufuran. Nah, kemudian menjadi dosa yang besar bila mana dengan sebab cacian maki itu akhirnya orang tuanya dicaci maki oleh orang lain, menjadi dosa yang besar. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Di sini Islam sangat memberikan 6 peringatan agar seorang muslim ketika dalam bersikap, dalam berbuat, dalam beramal, hendaknya menimbang efek, konsekuensi 6 dari amalan yang ia kerjakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan atau akibat tersebut sesuai dengan amalannya. Kalau perbuatan tersebut, mencaci maki itu, ternyata dengan sebab itu orang lain mencaci maki orang tuanya, ini justru mengakibatkan dia mendapat dosa yang besar. Dia sendiri, terlepas orang lain mencaci orang tua kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini, dengan sebab kita itu mencaci tetangga atau orang lain yang akhirnya dicaci dan dimaki orang tua kita, kitalah pada akhirnya mencaci maki orang tua kita. Karena kita sebagai penyebab, sebagai sebab dicaci dan dimaki orang tua kita. Nah, akhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Di sini pula sebuah faedah tentang pentingnya seorang muslim sekali lagi untuk banyak-banyak menimbang, memikirkan efek samping, konsekuensi dari ucapan dan perbuatan ke depan. Nah, tidak gegabah dalam berbuat, hati-hati dalam bersikap, itulah Islam. Inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Sesungguhnya engkau wahai Al-Ashad, engkau memiliki 2 perangai, 2 akhlak yang dua-duanya Allah cintai, yang dua-duanya itu 2 akhlak itu Allah cintai dan Rasul cintai, itu ta'anni al-hilmu wa ta'anni, sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian termasuk dalam berbicara. Bab berikutnya, selanjutnya bab ke-13, bab uqubat uquqil walidaini, bab tentang hukuman akibat dari durhaka kepada orang tua. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari an-nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ma min dambin ajdar an yu'ajjal li sahibihi al-uqubat ma yudakhir lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Nabi menegaskan tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas dan lebih layak untuk disegerakan hukuman dan siksaan pelaku dosa tersebut untuk pelaku dosa tersebut bersamaan. 6. Disimpan dosa itu nanti di yaumul akhir. Saya ulangi kembali, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas dan layak untuk disegerakan hukuman di dunia ini untuk pelakunya bersamaan masih disimpan dosa atau azab tersebut nanti di negeri akhirat kelak nanti. Nah, minal baghi wa qati'atir rahim. Daripada dosa al-baghi, kezaliman, dan dosa memutus tali persaudaraan. Di sini apa? Apa kaitan hadis ini dengan bab tadi? Bab 6 uqubat uququl walidain. Bab tentang hukuman atau siksaan dari durhaka kepada kedua orang tua. Hukum apa hubungannya ini? Sementara hadis ini adalah 6 tentang bahaya dosa al-baghi, kezaliman, dan dosa memutus tali silaturahim. Yakni dosa memutus tali silaturahim. Nah, dosa memutus silaturahim, dia punya saudara kandung. Nah, karena urusan duniawiyah, karena urusan 6 perkara-perkara dunia, entah masalah pembagian warisan, entah masalah jual beli sesama saudara, terkadang retak, bahkan putus hubungan dikarenakan imma pembagian warisan yang tidak adil atau hutang piutang yang tidak dikembalikan atau persaingan hidup kemewahan dunia yang menyebabkan hasad dengki. 6 sehingga terputuslah silaturahim di antara mereka. Ini sebuah dosa yang besar. Lalu bagaimana kalau seandainya durhaka kepada orang tua? Kalau memutus tali silaturahim demikian besar dosanya, Yang pertama, tiada dosa yang layak dan pantas disegerakan hukuman di dunia bersamaan masih disimpan hukuman di akhir kelak nanti, selain dari dosa memutus silaturahim. Lalu bagaimana dengan dosa enam, durhaka kepada kedua orang tua? Memutus silaturahim sebuah dosa yang besar, demikian besarnya akibat baik di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana dengan dosa berani, lancang, durhaka, mencaci, memaki kedua orang tuanya? Maka harus takut, berhati-hati, lari sejauh-jauhnya dari dosa enam, durhaka kepada kedua orang tuanya. Demikian kaitan dengan kaitan hadis Abi Bakrah dengan bab di atas. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga saya dari ini ya akhwana fillah, hendaknya takut, khawatir, jangan sampai Allah menyegerakan siksa dan hukuman sementara ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang siksa dan hukuman dari Allah, Allah segerakan gara-gara durhaka dia kepada orang tua, sebagai su'ul khatimah, penutup kehidupan yang jelek. Jika jelek akhir kehidupannya, jelek pula kesudahan di akhiratnya. Jika baik akhir kehidupannya, baik pula kesudahan di akhiratnya. Innamal amalu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya segala amalan tergantung dengan akhirnya. Jika di akhirnya dia tutup dengan amalan yang baik, dengan amalan yang saleh, maka menjadi baik seluruh amalannya. Dan sebaliknya, jika akhir kehidupan ditutup dengan amalan yang jelek, ayadan billah sul khatimah, diakhiri dengan kehidupan yang jelek, yang sayyi'ah, amalan qabihah, amalan yang qabih, sayyi', maka menjadi seluruhnya jelek amal ibadahnya, ayadan billah. Bab berikutnya, bab da'wat al-walidain, bab doa dari sang kedua orang tua. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابة لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولده على ولدهما. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, menegaskan tiga doa yang mustajabah, tiga jenis doa yang Allah mengkabulkannya, yang Allah akan menjawab dan mengabulkannya. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam doa-doa itu. Nabi tegaskan mustajabat doa-doa yang Allah bakal ijabahi, la syakka fina, dan tidak perlu kita ragukan. Nah, yang pertama, dakwatul madlum wa dakwatul musafir wa dakwatul walidaini ala waladihima, doa orang yang terzalimi, doanya seorang musafir, dan doa kedua orang tua dan kepada anak kepada anaknya. Nah, demikian ikhwan fillah barakallahu fikum, kita cukupkan sekian insyaallah. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.